tanah desa mengembara di rantau orang. Ku tinggalkan ayah bunda bersama sanak saudara. Tiap hari ku berjalan dari pagi hingga petang. Bila malam pun mendatang, ku tidur di padang lalang. Pengalamanku sangat penuh suka dan duka, tapi ku hadapi dengan senyuman di hati. Siang malam ku terkenang semua yang telah ku tinggalkan. Bila telah tiba masanya, ku kan kembali ke desa. Sangat penuh suka dan duka, tapi ku hadapi dengan senyuman di hati. Siang malam ku terkenang semua yang telah ku tinggalkan. Bila telah tiba masanya, kembali ke desa, bukan kembali ke desa.